Satu lagi, saya nak sebut ni lah supaya kita semua ingat diri saya dan tuan-tuan. Bila kita ada masalah, kita selalu nak teringat pergi cari siapa yang boleh tolong kita. Cari orang tu, cari orang ni, ada masalah nak jumpa orang tu, nak jumpa. Kadang-kadang orang yang kita nak jumpa tu pun dia boleh dengar sajalah. Pejabat saya tu selalulah orang mai. Kadang-kadang tak bagi nak masuk pun dia habaq mai daripada Johor tu dengan bas malam tadi terus mai pejabat mufti nak jumpa mufti. Tak bagi pun sebab salah. Bila kita punya PA kita habaq kata dia duduk tunggu juga tu. Bagi padahal kita ada banyak kerja satgi macam-macam lah mai. Hari ni pun ada Arab, ada Melayu, ada macam-macam. Kadang-kadang mai daripada Perak, daripada apa nak jumpa. Kita ni mufti, ni mufti ni bukan Tuhan lantik. Manusia lantik saja. Tapi tak apalah, di atas sangkaan baik orang mari cerita masalah tu, masalah ni, minta. Ada minta tolong, doa lah apa. Tak apalah atas sangka baik orang pada kita. Tuhan lebih tahu mungkin yang minta tu, dia lebih dekat dengan Tuhan daripada saya yang namanya minta tu. Tapi kita ada masalah jumpa, nak jumpa menteri, harap-harap dapatlah appointment jumpa orang besar. Orang besar ni kata tak apa minggu depan, duk teringat minggu depan nak pi tu macam seronok dah. Duk rasa macam nak selesai dah masalah. Belum tentu. Tetapi pemilik alam ni, Allah Jalla wa'ala, yang biadihil amr, pada tangannya segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala-galanya. Pemilik ini, kadang-kadang kita tak pergi jumpa dia. Dia panggil kita. Dia suruh kita bangun pada waktu malam. Patut kita bangkit segala masalah, kita cerita pada dia. Dia maha mendengar. Kita cerita pada semua hamba-hamba dia masalah dia kita. Kita tak cerita pada dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia mau ilhah. Dia mau hamba itu merintih kepadanya. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi takut. Apa yang datang kepadanya? Apa ubat kepada ketakutan? Dan bebanan kerja yang besar. Allah kata, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Manusia ni bila dia takut, memang dia suka nak tidur. Dia rasa dia nak selesai masalah dia. Pi tidur, tak fikir. Tapi Quran kata, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Nisfahu awin qusminhu qalila. Aw zid 'alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun pada waktu malam melainkan sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam beribadat ataupun kurang daripadanya pada satu pertiga. Aw zid 'alayhi wa rattilil Qur'ana tartila, ataupun tambah dan baca Quran cerai dia elok. Allahu akbar. Siang baca kalut, malam semua terasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terasa. Ar-Rahmanir Rahim. Terasa. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan Allah, terasa. Aw zid 'alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila, kami akan campakkan kepadamu perkataan yang berat. Tak boleh ditanggung perkataan itu oleh kepandaian, kepetahan bercakap. Ia ditanggung oleh salat malam. Ia ditanggung oleh tahajud. Sebab itu maka salat. Susah cari orang. Bukan tak boleh mengadu, boleh. Tapi sebut pada Allah dulu. Ini semua sebab musabab. Ini semua sebab musabab. Macam saya sebut dulu. Nabi SAW. Nabi ni orang. Dia bukan malaikat. Ada orang cuba nak jadikan Nabi. Nabi bukan malaikat. Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu, kata Nabi. Quran suruh Nabi beritahu. Bila orang kata kat dia, biar orang tohmah dia, berat perasaannya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu sesungguhnya berat dadamu, sempit dadamu dengan apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tasbih Tuhanmu dan jadikanlah di kalangan orang-orang yang sujud. Sujud. Wa minan laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawil. Pada waktu malam sujud dan tasbih. Maka sebab itu banyak masalah-masalah yang ada di dada kita semua, yang tuan-tuan yang dengar dan orang lain. Tak payahlah buat appointment, bukan tak boleh, boleh buat appointment. Tapi sebelum nak buat appointment dengan manusia yang belum tentu dapat jumpa, bagi masa 15 minit. Allah bagi masa sepanjang malam. Solat, tidur, pahansya, bangun, tak, wuduk dengan elok. Nabi kata apabila mentara, orang yang jaga tengah malam, jaga-jaga dia pun sebut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata, subhanallah wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia sebut itu. Bila dia doa, Nabi kata, wa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Jika dia berwuduk kemudian dia solat, diterima solatnya. Solat, solat malam. Kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan hidup.